klarifikasi-klarifikasi yang banyak keluar dari negeri-negeri ini meluruskan, membantah apa yang disampaikan oleh salah satu muta'assib yang fanatik luar biasa kepada fitnah ini, kepada Syekh Muhammad, yaitu Ruzaik Al-Qurashi, yang dengan lancang dan qillatul adabnya, tidak beradab sama sekali, dengan beraninya dia katakan kepada Syekh Robi bahwa aku bersama kebenaran, aku bersama Al-Haq. Berani berkata demikian di hadapan seorang alim. Lah kamu anggap yang di depanmu ini bersama siapa terus? Bersama apa dia? Bersama batil. Kamu yang diatur sama Al-Haq. Dan kebenaran itu bersama Muhammad bin Hadi, kata Ruzaik. Dan seluruh alam, kata dia, seluruh dunia, negeri-negeri yang ada, semua bersama beliau. Tidak tertinggal, tidak terkecuali, hanya dirimu kepada Syekh Rabi. Hanya kecuali dirimu bersama Arafat dan yang bersama kalian berdua. Subhanallah. Terkuak dengan fitnah ini hakikat dan kenyataan orang-orang yang selama ini tertutup, yang selama ini belum terbongkar hakikatnya. Walhamdulillah, terlihat aslinya. Ketika ditanya ini itu oleh Syekh, dengan qillatul adabnya dia katakan, "Hadza la ya'nina." Itu enggak penting buat kita. Buat kita, dengan dhamir khitab jamak, kita, aku dan kamu. Enggak penting membahas ini, topik ini enggak penting bagi kita. Ini dia yang menentukan bahwa ini enggak penting. Kamu anggap itu penting, wahai Syekh Rabi, bagi aku ini enggak penting. Dia seperti ngajari saya bahwa ini penting. Itu yang kita bahas. Ini enggak penting, enggak usah kita bahas. Seakan dia yang lebih ngerti dakwah, seakan dia yang lebih faham, lebih bernasehat, lebih. Kapan orang kenal namamu? Ahlu sunnah kenal dan tahu Syekh Robi min zaman, sudah berapa puluh tahun lamanya. Dari setiap fitnah, fitnah, fitnah. Ruzaik kapan dikenal? Anak kemarin sore berani menggurui dengan qillatul adab, tidak beradab, tidak berakhlak kepada seorang alim. Dampak muncul para muta'assibah, para orang-orang yang fanatik, buta dengan kejahilannya. Nasallallahu alaihi wasallam.